Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita telah selesai mempelajari qism musalsal musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ma wallahi ambanil fata. Pada naskah antum ambani, naskah cetakan itu ya, di PDF-nya ambani, di naskah yang ditakliq oleh Syekhun Abdul Al-Bukhari dan at-ta'liqatul radiyah juga ambani. Naam, ambani. Dan memang terasa lebih ringan. Mithlu ama wallahi ambanil fata. Mithlu ama wallahi ambanil fata. Naam, jika pakai hamzah. Mithlu ama wallahi ambanil fata. Ambanil fata. Lebih mengalir ya. Hah? Mithlu ama wallahi ambanil fata. Tapi ambani maksudnya ambani. Baik. Kadzaka qad haddatsanihi qa'iman aw ba'da an haddatsani tabassama. Baik, kita sudah selesai mengenai ini dan ingat sudah ditambih sebelumnya bahwa ini tidak terkait dengan hukum fonis hadis itu sahih atau hasan atau dhaif, yakni hadza wasfiyun. Naam. Hadis itu musalsal adalah apa sifatnya pak? Wasfiyun. Ma ma ata ala wasfin. Nah, ma ala wasfin ata. Yakni wasfiyun sifatnya. Bukan hukmiyun. Sesuai dengan definisinya. Nah, ma ala wasfin ata. Jadi musalsal itu adalah wasfiyun. Penyifatan terhadap hadis bahwa dia musalsal dengan makna yang telah kita pelajari, bukan hukmiyun. Jadi bukan vonis hukum bahwa hadis musalsal itu hadis yang sahih, meskipun telah kita pelajari di antara faedahnya adalah ziyadatu madza. Di antara faedahnya ziyadati, nah, bukan itu, ziyadatu dhabti Ar-Rawi. Ya. Mana kalimat itu? Yang kedua. Fihi dalilun ala tamami dobtir ruwati. Naam. Wa anna ba'dam qaddabata hatta hala ar-rawi hina ruwah. Jadi, artinya semakin menambahkan, ya, penunjukannya mengenai penguasaan riwayat oleh rawi-rawinya, karena sampai penyifatan periwayatannya pun dikuasai. Ini wasfiyun, yakni meskipun itu jika memang secara hukum hadis itu apa? Hadis itu musalsal itu benar. Nah, jika memang musalsal itu benar dan itu sahih. Nah, jadi al-muhim antum tahu bahwa ini wasfiyun, penyifatan bahwa musalsal dan bukan hukmiyun. Jadi jangan katakan bahwa jika sudah disifati musalsal berarti sudah mesti sahih, karena definisi hadis sahih sudah disebutkan di awal. Nah, sudah disebutkan di awal apa saja syarat-syaratnya. Kita lanjut. Qala al-Baiquni rahimahullah azizun. Azizun marwiyu thnaini aw thalathah mashhurun مروي ما فوق ما ثلاثة. طيب عزيز مروي مروي اثنين أو ثلاثة. عزيز نعم عزيز كده ولاني عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. bagaimana ضبطnya di kitab antum عزيز أو عزيز tanpa tanwin tanwin Azizun. Hah? Tanpa tanwin. Naskah yang lain? Pakai tanwin? Ada yang tidak pakai tanwin? Iya. Subhanallah, beda-beda. Nah, di PDF Ana juga pakai tanwin. Di naskahnya, naskah yang ditaklik oleh Syekh Al-Bukhari, Ta'liqatul Radiyah, tidak pakai tanwin. Azizu. Di naskahnya Ibn Uthaymin, ada yang ditampilkan? Pakai juga. Nah, azizu, nah, azizu atau azizun, marwi, marwi thnaini atau thalatha. Marwinya disukun ya? Ya, sukun. Naskah itu? Hah? Di dhamma. Perbedaan naskah, nah. Marwi thnaini atau thalatha. Marwi thnaini atau thalatha. Nah. Kemudian masyhuru ini juga berarti terjadi perbedaan antara masyhurun dan masyhuru. Ada yang mentanwin ada yang tidak. Marwi. Nah. Dinas kantum berarti marwi apa? Marwiyun. Di dhamma. Marwiyu di dhamma tanpa tanwin. Marwiyu faqa ma thalatha. Nah. Ya. Intinya di naskah yang ditaklik oleh Syekh Abdul Al-Bukhari lengkapnya dari awal azizu azizu tanpa tanwin ya marwi tsnaini au tsalatsah marwi disukun marwi tsnaini au tsalatsah dan sama dengan naskah itu ya. Nah naskah Ibn Uthaymin yang dipegang oleh Farid. Nah kemudian masyhuru marwi fauqoma thalatha sama begitu. Nah jadi ada naskah syarh al-manduma Ibn Uthaymin ya tahqiqnya siapa itu ini cetakan Saudi ya lebih bagus cetakannya. Nah ada naskah cetakan Saudi itu sama dengan yang di At-Ta'liqat Ar-Radiyah Syekh Al-Bukhari. Naam. Jadi azizu marwi thnaini aw thalatha masyhuru marwi fawqa ma thalatha. Jadi sukun-sukun semua gitu. Naam. Marwi thnaini aw thalatha. Naam. Marwi fawqa ma thalatha. Nah, kemudian aziz dan masyhurnya tidak ditanwin. Wallahu a'lam. Nah. Aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga rawi. Masyhur, masyhur adalah hadis masyhur adalah yang diriwayatkan oleh lebih dari tiga rawi. Jadi di sini ada dua kism, ada dua macam hadis, yaitu aziz dan masyhur. Qala Ibn Uthaymin rahimahullah, "Dzakara al-mu'allif fi hadzal bait qismain min aqsamil hadith." Al-mu'allif al-Baiquni rahimahullah menyebutkan pada bait syair ini dua macam dari macam-macam hadis, wa huma al-aziz wal masyhur. Wa bihima yatimmu At-tasi'u wal-ashiru min aqsamil hadith. Dan dengan kedua jenis ini jadi sempurna. Ya, yang kesembilan dan yang kesepuluh min aqsamil hadith. Allati fin nazmi yang ada dalam An-Nazm ya, Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Jadi sudah 10 sekarang yang kita pelajari. Yang 10 adalah Al-Mashhur. Naam. Al-Azizu fil lughah. Al-Aziz maknanya dalam bahasa ma'khudun min 'azza idza qawiya. Dipetik dari kata 'azza apabila kuat. Apabila sesuatu itu kuat disebut 'azza apabila kuat. Yakni maknanya perkasa biasa gitu, iya kan? Perkasa. Nah, apabila kuat ini bermakna perkasa, kuat. Walahu ma'anin ukhra, walahu ma'anin ukhra, dan kata al-aziz dalam bahasa memiliki makna-makna yang lain, minha di antaranya al-quwah. Ya. Jadi antara makna-maknanya ya, al-quwah itu tadi yang ditampilkan. Nah, ma'khud min 'azza idza qawiya. Al-quwah, kekuatan, al-ghalabah, keunggulan, kemenangan, al-imtina', terhalang, menunjukkan makna al-imtina', terhalangi, na'am, terhalangi. Lakinna alladhi yuhimmuna fi babil mustalah, akan tetapi yang penting bagi kita pada bab al-mustalah dari makna-makna tersebut, huwal makna al-awwal wa huwal quwwah, adalah makna yang pertama yaitu al-quwwah. Jadi al-aziz ya, maknanya secara bahasa yang penting bagi kita dalam pembahasan mustalah hadith adalah al-qawi. Al-aziz artinya al-qawi, yang kuat. Naam. Amma fil istilah, adapun maknanya dalam istilah, fahuwa ma rawahu thnani an ithnaini an ithnaini ila an yasila ila muntaha sanad, yaitu yang diriwayatkan oleh dua rawi dari dua rawi dari dua rawi sampai ke ujung sanad, sampai ke ujung sanad. Naam. Sampai ke ujung sanad, aslus sanad. Aslus sanad, ujung sanad maksudnya aslus sanad, yakni pokok sanad, dari situ asalnya, dan itu yang dihitung apakah yang meriwayatkan di situ pada tabaqah itu satu saja atau dua atau tiga atau lebih, itu aslus sanad namanya. Ya, pada penjelasan ini faedah ya, jadinya difahami sekarang muntahas sanad dimaksud. Yang dimaksud di sini pada penjelasan Ibnu Hajar dalam Nushatun Nadhar adalah at-tabi'i. Aslus sanad di situ adalah tabaqah tabi'in. Tabaqahnya tabi'in. Nah. Terfahami dari keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini seakan ya. Nah, kita akan bahas ini. Seakan aziz itu harus pada setiap tabaqah, pada setiap tingkatan sanad yang meriwayatkan dari syekhnya, dari syekh perawi hadis itu harus dua orang. Ya, harus dua orang seragam pada setiap tabaqah. Nah. Ayyib. Yang meriwayatkan dari sini dua orang. Yang dari sini dua orang. Ini dua orang. Dua orang. Dua orang. Kan? Nani, nani, nani. Dan kita akan bahas nanti. Apakah bisa ditemukan yang seperti itu. Jadi seragam semua pada tabaqah. Yang meriwayatkan dari syekh itu dua orang. Atau tidak bisa seperti itu. Nah, yang penting ya ditemukan pada salah satu tabaqah minimal dua, pada salah satu tabaqah ditemukan ada yang meriwayatkan hanya dua dan yang lainnya lebih dari dua, enggak masalah. Nah, kita akan bahas. Baik, ini gambaran awal. Wal muallifu huna Al-mu'allif di sini lam yashtarit an yakuna marfu'an. Tidak mempersyaratkan bahwa al-aziz itu marfu', harus marfu'. Yani harus apa marfu'? Ma'udhifa lin-nabi. Baik. Fa yashmalul marfu'ah. Sehingga meliputi al-marfu' wal-mawqufa wal-maqtu'ah. Liannahu qal marwithnaini. Karena sebenarnya dia mengatakan marwithnaini. Riwayat dua orang. Walam yaqul dan tidak mengatakan marwithnaini marfu'an. Riwayat dua orang secara marfu'. Walihada fa'innahu la yushtaratu fil azizi an yakuna marfu'an. Oleh karena ini tidak dipersyaratkan pada al-aziz bahwa hadis itu marfu', meskipun mauquf, maqtu'. Naam. Tinjauannya pada jumlah rawi pada setiap tabaqah. Bukan penyandaran matan hadis. Wajib tasmiyatihi azizan dan sisi penamaannya aziz li'annahu qawiya bi riwayati tsani. Karena sesungguhnya hadis itu menjadi kuat dengan riwayat rawi yang kedua. Beda dengan hadis yang rawinya hanya satu sendiri dia. Ketika ada rawi lain pada tabaqahnya, pada tingkatannya yang juga meriwayatkan dari syekh yang sama, berarti dua orang yang meriwayatkan dari syekh yang sama menjadi kuat riwayat itu. Wa kullama katsural mukhbiruna zdada al-hadithu awil khabaru quwwatan. Dan setiap kali ya bertambah banyak rawi-rawi yang meriwayatkan, yang memberitakan hadith itu, izdada al-hadithu, semakin bertambah hadith itu awil khabar atau khabar itu kuwatan dari segi kekuatannya. Jika yang meriwayatkan 3 lebih kuat lagi, yang meriwayatkan 4 lebih kuat lagi, kan begitu. Nah, 2 lebih kuat daripada 1. Fa innahu law akhbaraka thiqatun bi khabar. Karena sungguhnya apabila kalau ya kamu dikabari dengan suatu berita oleh seorang thiqah, satu orang. Thumma jaa'a thiqatun akharu, kemudian datang orang thiqah yang lain, fa akhbaraka bi nafsil khabari, lantas dia memberitakan kepadamu dengan berita yang sama. Thumma jaa'a katsalithun, kemudian datang kepadamu yang ketiga bawa berita yang sama. Thumma rabi'un, kemudian yang keempat juga, fa akhbaruka bil khabar, ya lantas berita kepada kalian khabar itu, kepadamu khabar itu, mereka memberitakan kepada khabar itu, la kana hadzal khabaru yazdadu quwwatan biziyadatil mukhbiri bihi. Sungguh berita ini, khabar ini semakin bertambah kuat dengan bertambahnya orang yang mengabarkan. Jelas ya? Itulah sisi keterkaitannya makna lugawi dengan makna istilahi. Yani aziz bermakna qawi. Wa qawluhu aw thalathah, ucapan al-Baquni atau 3, aw litanwi'i. Au atau di sini berfungsi maknanya untuk tanwir, untuk meragamkan, untuk meragamkan. Atau yakni berarti aziz itu bukan satu ragam, bukan hanya yang diriwayatkan oleh dua orang, tetapi ada ragam yang lain, yaitu apabila diriwayatkan oleh 3. Wa min haitsu sighatu yahtamilu an takuna lil khilafi, ditinjau dari segi sighah, yakni model lafaz au, yakni kata au ya, berkemungkinan menunjukkan khilaf, yakni berfungsi untuk menunjukkan khilaf, atau menurut pendapat yang lain ya bahwa harus tiga orang. Itu apabila khilaf tujuannya. Adapun apabila tanwi, artinya berarti aziz itu ada dua ada dua macam, jadi menunjukkan beragam. Bisa jadi 2-2-2-2, bisa jadi 3-3-3. Nah, artinya ada jenis lain, ada nau' lain tanwin. Nah, bukan hanya 2-2 tetapi 3-3 juga termasuk aziz. Yang mana ini? Lit tanwi'u lil khilaf, lakinnahu lamma qala fi ma ba'd, wa tetapi ketika Al-Baiquni mengatakan setelahnya pada kelanjutan bait, ya ujung bait, masyhuru marwi fawqa ma thalatha, masyhur adalah riwayat hadis yang diriwayatkan lebih dari 3 orang. Arafna, kita pun mengetahui, anna au, bahwa sesungguhnya au pada kalimat ini huna lit tanwi, untuk menunjukkan ya beragamnya, ya yakni anna al-aziza, yakni sesungguhnya al-aziz huwa ma rawahu tsnani an tsnani ila akhiri, hadis yang diriwayatkan oleh dua rawi, dari dua rawi sampai ujung sanad, au ma sampai akhir sanad, yakni sampai ke aslus sanad, nah pokok sanad, au ma rawahu thalatha an thalatha ila akhiri, atau yang diriwayatkan oleh tiga rawi, dari tiga rawi sampai akhir sanad. Fa ma rawahu thalath, jadi ada dua ya menurut Al-Baiquni. Naam. Fa ma rawahu thalathatun an thalathatin ila muntaha sanad, maka yang diriwayatkan oleh tiga rawi, dari tiga rawi sampai akhir sanad, yu'tabaru, dianggap, fi ra'yil muallifi, pada pendapat al-muallif, azizan, dianggap termasuk ya aziz, jenisnya termasuk aziz, li'annahu qawiyun bittariqainil akharain, karena dia menjadi kuat dengan dua jalan riwayat yang lain. Dua jalan riwayat yang lain menjadikannya menjadi tiga jalan riwayat, menguatkannya sehingga aziz. Ini ra'yul muallif, walakinnal mashhura indal mutaakhirin, akan tetapi yang masyhur di kalangan ahli mustalah mutaakhirin, ya di kalangan mutaakhir, anna al-aziza huwa ma rawahu tsnani faqat, al-aziz adalah yang diriwayatkan oleh dua rawi saja, dari dua jalan riwayat saja. Nah, jika sampai tiga, lebih dari dua ini, sampai tiga, maka masuk ke masyhur. Wa annal masyhura huwa ma rawahu thalathatun fa aktharu. Dan al-masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga rawi atau lebih. Jadi jangan riwayatnya tiga atau lebih. Nah. Dan ini yang ditetapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam nakhbat al-fikr. Naam. Ini yang benar. Wala hadza fayakunu qaulul muallif, berdasarkan ini ucapan al-muallif al-Baiquni, au thalatha atau tiga, marjuhan. Ini adalah pendapat yang marjuh. Dengan demikian kelanjutan matan juga marjuh, yaitu masyhur wa masyhuru marwi fawqa thalatha. Ini juga marjuh jadinya. Nah, karena definisi masyhur di sini mengikuti yang sebelumnya. Ketika mengatakan azizu marwi tsnaini au thalatha, maka masyhur marwi fawqa thalatha. Jadi au thalatha marjuh, masyhur marwi fawqa thalatha marjuh. Yang benar aziz marwi tsnaini faqat. Begitu kan? Wa masyhur, nah azizu marwi tsnaini faqat, masyhur marwi ma, masyhur marwi fawqa ma, apa fawqa tsnain intinya. Hah? Baik. Begitu. Jadi masyhur yang lebih dari dua, yakni tiga ke atas. Adapun aziz hanya dua saja. Tamam. والصواب أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط من أول السند إلى آخره. Yang benar al-aziz yang diriwayatkan oleh dua rawi saja. Min awalis sanad. Mulai dari awal sanad. Ya. Mulai dari aslus sanad, dari pokok sanad, yaitu tabi'in ila akhirihi sampai akhir. Nah, jika kita berhitung dari aslus sanad. Nah. Dari atas. Kalau dari bawah, ya. Berarti sampai ke atas, sampai ke aslus sanad, yaitu tabi'innya. Nah. Amma law rawahu ithnani an wahidin an ithnaini ila muntahahu. Adapun jika yang meriwayatkan dua orang dari satu, dari dua orang, dari dua sampai ke akhir, ya, fa innahu la yusamma azizan, maka tidak disebut aziz, li annahu ikhtalla syartun, karena syaratnya, ya, tidak terpenuhi. Syaratnya tidak memenuhi. Kalian lihat pada tabaqah ithnani, ya, an wahidin an ithnaini, lihat nih, ada satu di sini. Tabaqah di sini hanya satu rawinya. Padahal harus dua. Nah, berarti tidak disebut aziz. Ini disebut pada nau yang akan datang disebut apa? Disebut gharib. Disebut gharib jika hanya satu. Naam. Karena ikhtalla syartun fi tabaqatin min at-tabaqat, karena tidak terpenuhi syarat pada salah satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan sanad. Di situ ada yang satu wahid. Wa idza ikhtalla syartun, apabila syaratnya tidak terpenuhi, walau fi tabaqatin min at-tabaqat, meskipun pada salah satu tabaqah, tingkatan dari tingkatan-tingkatan sanad, ikhtalla al-mashrutu, maka tidak terpenuhi apa yang dipersyaratkan padanya. Jadi tidak bisa disebut aziz. Baik. Sebelum lanjut pembahasan hal aziz syartun lis-sahih, apakah aziz itu merupakan syarat hadis yang sahih? Ana ingin menjelaskan apa yang telah disyaratkan tadi, bahwa syarat definisi al-aziz yang lebih tepat adalah apa yang telah disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam An-Nushatun Nazar, yaitu an la yarwiyahu aqallu min ithnaini an ithnaini. Berarti apa tadi? An la yarwiyahu aqallu min ithnaini an ithnain. Bahwa hadis itu, ya, tidak diriwayatkan oleh kurang dari dua rawi, dari dua rawi. Jadi seluruh tabaqah, tingkatan pada tabaqat, pada tingkatan-tingkatan sanad, tidak ada yang kurang dari dua jalan riwayat. Ya. Artinya ada, yang penting ada, yakni tahakkukul ithnainiyah walau fi tabaqan wahidah. Maknanya labud min tahakkukul ithnainiyah walau fi tabaqatin wahidah, harus, ya, ada dua jalan riwayat. Harus ada yang rawinya dua, yang riwayatnya dua, meskipun hanya satu tabaqah. Dan yang lainnya yang penting tidak kurang dari dua. Meskipun lebih dari dua, tiga, tidak masalah. Tapi ada satu tabaqah yang dua. Jika ada satu tabaqah yang kurang dari dua, berarti bukan aziz. Jadi minimalnya dua. Adapun jika yang lainnya ada yang tiga, yang penting ada meskipun satu tabaqo saja ada di situ jalan-jalannya dua. Tidak kurang dari dua, tidak lebih dari dua. Dua saja berarti sudah aziz. Meskipun tabaqo yang lainnya lebih dari dua. Adapun dipatok bahwa pada setiap tabaqo harus dua anithnain ila muntahas sanad. Dua sampai akhir sanad. Jika itu yang dimaksud oleh Ibn Uthaymin rahimahullah di sini, ya, maka inilah yang dikatakan oleh Ibn Hibban al-Busti bahwa itu tidak ditemukan. Ya, tidak ditemukan hadis yang seperti itu. Dan Ibn Hajar mengatakan, ya, jika itu yang dia maksud, ya, jika itu yang dimaksud oleh dia Ibn Hibban bahwa tidak ada khabar hadis dari Nabi bahwa pada setiap tabaqo itu dua, seragam begitu, dua semua. Maka Ibn Hajar mengatakan ini la yujadu aslan, ini tidak ditemukan yang seperti ini. Adapun apabila yang dimaksud ada sebagian tabaqah dua dan tidak ada tabaqah yang lain yang kurang dari dua meskipun lebih dari dua, maka itu ada. Nah, maka itu ada. Dan ana ingin menyebutkan contohnya dari nuzha agar antum bisa memahaminya. Yang dicontohkan oleh Ibn Hajar. Nah. Dari mulai dari aslus sanad yaitu tabaqah. Apa itu aslus sanad? Pokok sanad adalah tabi'in. Di situ dua. Nah, dan seterusnya. Yaitu dicontohkan di sini dalam Nusratun Nadhar hadis. Nanti antum akan belajar di kitab ini insyaallah. Hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi. Tidak sempurna iman, ya, salah seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan ayahnya dan anaknya. Nah, kata Ibn Hajar, rawahu an Anas Qatada wa Abdul Aziz bin Suhaib. Nah, coba lihat. Ini bisa dilihat di nusha, ya. Jadi rawahu an. Jadi hadis ini riwayat Anas. Sahabatnya Anas. Kemudian tayyib dari Anas aslu sanadnya tabi'innya dua. Qatada wa Abdul Aziz bin Suhaib. Jadi dua kan? Kemudian dari masing-masing Qatadah dan Abdul Aziz. Warwahu an Qatadah Syu'bah wa Sa'idun. Dan yang meriwayatkan dari Qatadah juga dua. Siapa? Syu'bah wa Sa'id. Kemudian dari Abdul Aziz juga dua. Warwahu an Abdul Aziz Ismail ibn Ulayyah wa Abdul Warith. Juga dua. Jadi dari Anas. Tabi'inya dua, siapa? Qatadah Abdul Aziz. Jadi antum buat bagannya. Qatadah ini Anas, ya. Kemudian bercabang sini Qatadah dan Abdul Aziz. Dari Qatadah berapa? Dua. Siapa tadi? Syu'bah dan Sa'id. Kemudian dari Abdul Aziz juga dua, Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Kemudian masing-masing dari rawi-rawi ini warawahu an kullin jama'atun. Dan meriwayatkan dari masing-masing rawi itu jama'ah. Banyak jumlah. Jadi dari Syu'bah itu sudah banyak. Bukan cuma dua, banyak. Sa'id juga banyak muridnya. Ismail bin Ulayy juga banyak muridnya. Abdul Arif juga banyak yang meriwayatkan darinya. Jadi di sini sudah banyak. Jadi, tetapi di aslus sanad di tabi'innya dua. Dan setelahnya, masing-masing dari tabi'in juga cuma dua. Ini itsnain. Adapun setelahnya, dari Syu'bahnya, dari Sa'idnya, dari Ismailnya, dari Abdullahnya, itu sudah jamaah, sudah bukan dua. Ini contoh aziz. Kalau mau mencari yang contohnya dari dua ini, masing-masing dari dua, dua lagi, kemudian masing-masing dari itu dua lagi, seragam sampai ke sana, tidak ada. Kata Ibnu Hajar itu tidak ada. Jadi yang penting minimal pada sebagian tabaqah, meskipun hanya satu, ada yang memang hanya dua di situ. Yang lainnya lebih enggak masalah. Paham ya? Wallahu a'lam. Aktifi bihadzal qadar. Subhanallah. Subhanallah bihamdika.